إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan zat Maha penyayangnya, Maha rahmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya kesempatan demi kesempatan agar mereka meraih keutamaan yang besar dari sisi Allah berupa ampunan, berupa pahala, ganjaran yang besar lagi banyak yang dengan mereka akan dimasukkan ke dalam jannah Allah SWT yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Telah berlalu bulan Ramadan di tahun ini. Yang dengan berlalunya bulan Ramadan tersebut bukan berarti telah selesai, telah tiada kesempatan untuk beramal soleh dan beramal ketaatan. Dengan berlalunya bulan Ramadan di tahun ini, bukan berarti kemudian sirna kesemangatan kita di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih telah menyeru kepada kita semuanya hamba-hambanya yang beriman di dalam salah satu ayatnya di akhir surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semuanya wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Penafsiran dari Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar rahimahullah. Penafsiran dari seorang tabi'i bahwa al-yakin di dalam ayat tersebut adalah ay al-maut, adalah kematian. Sehingga dengan ayat tersebut, ma'asyiral muslimin, kita diseru oleh Allah untuk terus kita istimrar. Adanya berkesinambungan terus menerus di dalam kita beramal soleh, beramal ketaatan, di dalam kita taqarrub kepada Allah, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengenal berhenti, tidak mengenal telah sirna kesemangatannya selagi nyawa masih di dalam badan kita. Kita terus memompa kesemangatan kita, menjaga kesungguhan kita di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu demi waktu, jangan sampai terlewatkan dari kita kecuali kita isi, kita penuhi dengan taqarrub kepada Allah. Kita isi dan kita penuhi dengan berbagai macam amal ketaatan dan amal ibadah. Selagi kita masih hidup di dunia, selagi nyawa kita belum dicabut oleh malakul maut, tetap kita bersemangat, tetap kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan taqarrub kepada Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah, apakah yang wajib maupun yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Betapa beruntungnya hamba-hamba Allah yang dia menjaga istimrar ini, menjaga kondisi berkesinambungan dalam beribadah terus menerusnya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Betapa beruntungnya dia tatkala mengakhiri kehidupannya, karena Allah SWT menyebutkan sifat mereka. Di dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah menyebutkan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah SWT menyebutkan hamba-hambanya yang selalu menjaga istimrar, sifat berkesinambungan terus menerusnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, terus bersemangat dan sungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang mereka diwafatkan oleh para malaikat dari kalangan mustamirina ala taqwahum, kata Imam Asy-Syadzi rahimahullah, yaitu orang-orang yang terus-menerus di atas ketakwaannya. Maka para malaikat ketika mewafatkannya, mereka akan mengatakan, menyambut orang tersebut, memuliakan orang tersebut, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah engkau ke dalam surga Allah dengan sebab amal-amal yang kalian lakukan. Ketika kalian tetap terus-menerus bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah, mengerjakan amal saleh di setiap keadaan, di setiap waktu, maka kalian akan beruntung dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang telah kita dengarkan bersama, menjadi motivasi bagi kita semuanya, pendorong bagi kita semuanya untuk kita itu tetap bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan amal saleh, agar kita beruntung di akhirat kelak dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui akan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman agar terus menjaga kesemangatannya dan kesungguhannya di dalam beramal saleh, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun momen yang besar telah terlewatkan, yaitu momen bulan Ramadan, tetapi yang namanya ketakwaan terus kita jaga, sehingga dengan upaya kita tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan bagi kita, bahkan di awal kita memasuki kehidupan akhirat ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita sudah disambut dengan pemuliaan para malaikat yang mewafatkan kita dengan sambutan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, kalian terhindarkan dari perkara-perkara yang engkau benci, engkau diselamatkan oleh Allah dari kejelekan-kejelekan di yaumil qiyamah ini, di akhirat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya merupakan rahmat dari Allah, limpahan rahmat dari Allah bagi kita semuanya. Ketika berlalu bulan Ramadan di tahun ini, yang tentunya masing-masing kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi bulan Ramadan depan, yang itu semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ma'asyiral muslimin tidak menjamin diri-diri kita dengan bulan Ramadan yang telah lewat, kita benar-benar memaksimalkan waktu kita untuk amal ibadah, untuk amal ketaatan. Kita tidak menjamin diri-diri kita dengan lewatnya bulan Ramadan kita diampuni oleh Allah, kita mendapatkan pahala dari sisi Allah. Tidak ada jaminan. Sehingga ketika masih ada kesempatan untuk kita meningkatkan semangat kita dan kesungguhan kita beramal soleh taqarrub kepada Allah, di saat itulah kita segera bersegera untuk menggunakan dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya masih memberikan kesempatan kaum muslimin untuk meraih pahala yang besar, pahala yang banyak pada bulan Syawal ini. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wassalam memberitakan keutamaan suatu ketaatan dan amal saleh yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ibadah puasa di bulan Syawal 6 hari. telah Allah Subhanahu wa taala janjikan mendapatkan keutamaan besar bagi orang-orang yang telah menyelesaikan bulan Ramadan, kemudian disambung dengan 6 hari puasa di bulan Syawal sebagai sunnatan, amal sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahar. Barang siapa yang telah menyelesaikan puasa Ramadan dengan sempurna, kemudian dia mengiringinya di bulan Syawal 6 hari untuk puasa sunnah, maka amal puasa dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Rahmat Allah masih Allah bentangkan bagi kaum muslimin. Adanya kesempatan yang besar untuk kita meraih keutamaan tersebut. Maka bersegeralah dan bersegeralah oleh masing-masing kita untuk meraih keutamaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah, untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan beramal saleh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali washabi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.